Selamat sore. Wah, masih semangat? Masih semangat? Masih luar biasa loh. Lagunya mau apa ini? Hah? Pucuknya tikung. Pucuknya siapa? Ini Mbak siapa? Nita. Mbak Nita. Ikut apa juga? Oh enggak, ikut goyang aja di sini. Oke, sebentar kita tunggu dulu. Kau saiki, kau yang jadi cacing. kegiatannya ya. Terima kasih Kak Dita.